Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, berbagai persoalan yang membelit negeri ini adalah buah dari liberalisasi serta demokratisasi yang nyaris tanpa batas, hingga cenderung mengikis peran pemerintah dalam memproteksi serta melindungi kepentingan bangsa sendiri. Untuk membahas apakah kebebasan di alam demokrasi dan liberalisasi memang lebih banyak sisi negatifnya dibanding sisi positifnya bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, berapa pendapat menyatakan saat ini kita memiliki kebebasan dalam berpolitik dan berpendapat yang lebih baik dibanding era Orde Baru? Apa pendapat Bapak? Iya, betul. Kalau soal kebebasan, relatif bebas-bebasan begini ya menuju ke arah baik. Akan tetapi ada suatu aspek yang sangat penting, yaitu bahwa kekayaan alamnya dihabisin oleh beberapa orang. Jadi kalau kita bicara soal kekayaan suatu bangsa, itu kekayaan itu ada yang diberi oleh Tuhan. Nah, kalau kekayaan yang diberi oleh Tuhan kan untuk semua rakyat. Tidak untuk beberapa gelintir orang, tapi itu diberikan kan kepada beberapa kontraktor asing dan kepada beberapa, misalnya kalau kita bicara soal batubara. Batubara itu kan izinnya kan, kalau seseorang mendapat izin untuk mengeksploitasi batubara, ya mendadak sontak menjadi kaya raya. Kaya rayanya nggak kira-kira kan. Dalam dolar itu legal semua karena undang-undangnya seperti itu. Gitu. Nah, lalu kemudian sebagai akibat dari itu, pemerintah kan kekurangan uang untuk melakukan pembangunan. Masa 65 tahun merdeka negara yang kaya begini, APBN-nya terus, utang terus. Jadi, Bapak melihat pemerintah seharusnya tetap memiliki peran besar untuk memperbaiki kondisi ini ya, Pak Kwik? Oh, kalau itu jelas. Karena pemerintah itu punya kekuasaan yang cukup besar. Kalau pemerintahnya memang serius, mau serius betul, bisa berbuat banyak. Nah, saya tidak tahu, karena pemerintahnya juga tidak terlalu peduli kelihatannya. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah agar cita-cita pendiri bangsa untuk mensejahterakan rakyat secara adil dan merata bisa terlaksana, Pak Kwik? Ya, itu semuanya teknik-teknik seperti itu kan banyak sekali dan banyak contohnya yang sudah berhasil di negara lain. Bahwa di sini tidak berhasil oleh karena memang dikorupsi di tengah jalan. Atau memang tidak niat, atau memang hanya sebagai show gitu. Pencitraan, sampai ada istilahnya pencitraan. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.